Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada bab yang ke-13 pada kitab Ush-Shalah, yaitu tentang salat al-istisqa, salat meminta hujan. Salat meminta hujan. Meminta hujan tidak hanya harus dengan melakukan salatul istisqa sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bisa jadi dengan seseorang barakallahu fikum langsung meminta dengan mengadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan, dan diupayakan dengan doa-doa yang warid yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa juga dilakukan pada khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau didatangi oleh seseorang ketika beliau sedang berkhutbah. Halakatil amwal, kata seorang tersebut, harta telah hancur binasa. Dan dia meminta kepada Nabi agar meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan, dan Nabi pun mengangkat kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan meminta hujan istisqa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun salatul istisqa, sudah kita jelaskan bahwa salatul istisqa dilaksanakan sebagaimana salat al-idain, baik waktunya, baik berupa waktunya, yaitu dilaksanakan pada salat duha barakallahu fikum, dan juga jumlah rakaatnya, yaitu dilaksanakan dengan 2 rakaat. Begitu pula dianjurkan juga barakallahu fikum pada takbirat az-zawaid, pada takbir tambahan, 4 tambahan di setiap rakaatnya, yaitu pada rakaat yang pertama dianjurkan untuk bertakbir sebanyak 7 kali, termasuk darinya takbiratul ihram, 7 kali dengan takbiratul ihram. Kemudian pada rakaat yang kedua dengan bertakbir barakallahu fikum sebanyak 5 kali. Dan tidak termasuk darinya takbir al-intiqal, dari sujud menuju berdiri. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa pada salatul istisqa dianjurkan untuk dilaksanakan di tanah lapang. Sebagaimana Nabi SAW melaksanakan salat al-idain di tanah lapang. Nah, karena hadis dari sahabat al-Jalil Abdullah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil idain. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat al-istisqa 2 rakaat sebagaimana beliau melaksanakan salat al-idain, salat 2 hari raya. Dan juga pada salat al-istisqa la adzana wa la iqamata lil istisqa. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah sebagaimana salat al-idain. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam, dari seorang rawi yang bernama Abu Ishaq, kharaja Abdullah bin Zaid Al-Ansari wa kharaja ma'ahu Al-Barra bin Azib wa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Kharaja, keluar Abdullah bin Zaid Al-Ansari dan keluar bersamanya Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Fastasqa. Kemudian Abdullah bin Zaid meminta hujan. Berdoa kepada Allah. Faqama bihim ala rijlaini ala ghairi mimbar. Yang mana beliau tegak berdiri di atas kedua kakinya, tidak di atas mimbar. Fastaghfara thumma shalla rak'ataini. Kemudian beliau meminta ampun dan salat dua rakaat. Yajharu bil qira'ah, yang mana beliau menjaharkan bacaan. Nah, jadi pada salat al-istisqa disunahkan untuk menjaharkan bacaan. Walam yu'adzin walam yakum. Tidak dikumandangkan azan dan tidak ditegakkan al-iqamah. Qala Abu Ishaq wa ra'a Abdullah bin Zaid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan demikian. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, ajma'u ala alla adzana wa la iqamata lil istisqa wallahu a'lam. Para ulama sepakat bahwa tidak adanya azan dan tidak adanya iqamah untuk salat al-istisqa. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah untuk salat al-istisqa. Barakallahu fikum. Kemudian al-mas'alatul khamisah, al-khutbatu fiha. Pembahasan yang kelima, yaitu khutbah pada salat al-istisqa. Qala yusannu an yakhtubal imamu fi salatil istisqa bi khutbatin wahidatin ba'da shalah takunu jami'atan wa syamilatan ya'muru bit taubati wa kathrati shadaqati war ruju'i ila Allah wa tarkil ma'asi. Disunahkan bagi seorang imam pada salat al-istisqa untuk berkhutbah dengan satu kali khutbah. Khutbahnya satu kali, yaitu ba'da shalah, diamalkan setelah salat. Yang mana di dalam khutbah tersebut jami'atan wa syamilatan, lengkap dan mencakupi. Ya'muru fiha bitaubah, yang mana di dalam khutbah tersebut dia memerintah, menyuruh dan menyuruh untuk bertaubat, mengajak untuk bertaubat, memperbanyak sedekah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi di dalam salat al-istisqa seorang imam disunahkan untuk berkhutbah setelahnya, yang mana di dalam khutbah tersebut dianjurkan, barakallahu fikum, bagi seorang imam untuk berkhutbah, yang mana di dalam khutbah tersebut dia memerintahkan dan mengajak kaum muslimin agar meninggalkan kemaksiatan, mengajak untuk bertaubat, mengajak untuk memperbanyak sedekah, rujuk ila Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat barakallahu fikum musibah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadzallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'an. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat al-istisqa dengan merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu, mutakhasyian dengan khusyuk dan berharap kepada Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan tadarru, dengan pengrendahan diri. Sehingga oleh karena itu dengan seseorang, dengan kaum muslimin bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka ini adalah sebab diangkatnya musibah tersebut dan merupakan sebab turunnya barokah dari Allah, dan diantara barokah tersebut adalah diturunkannya hujan bagi bumi yang dipijaki oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sebagaimana di dalam sebuah ayat yang pernah kita sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya ahlul qura, penduduk sebuah daerah, amanu, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan bukakan pada mereka barakat, barakah-barakah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan sehingga kami menyiksa mereka dengan apa yang mereka perbuat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam alinea yang disebutkan oleh muallif di sini bahwa khutbah pada salat al-istisqa diamalkan dan dilaksanakan setelah salat. Setelah salat. Wa illa hunaka hadis bal ahadis, akan tetapi di sana juga ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah pada salatul istisqa sebelum salat. Melakukan salat al-istisqa barakallahu fikum, melakukan khutbah pada salat al-istisqa sebelum salat, seperti salat Jumat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anhu, syakan nasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam quhutal matar fa'amara biminbarin fawudi'alahu fil musalla. Bahwa para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tertahannya hujan, kekeringan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diletakkan mimbar, untuk dibuat sebuah mimbar dan diletakkan di musalla. Wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi, dan beliau menjanjikan kepada kaum muslimin akan hari yang mana mereka keluar pada hari tersebut. Qalat Aisyah tu fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syams, maka Nabi pun keluar sallallahu alaihi wasallam ketika pagi hari, ketika matahari terbit. Faqa'ada 'alal mimbar, dan beliau pun duduk di atas mimbar. Fakabbara sallallahu alaihi wasallam wa hamidallah azza wa jal, dan beliau bertakbir dan memuji Allah azza wa jal, dan beliau mengucapkan innakum syakautum jadba diyarikum wastikharal matar an ibadi zamanihi wa qad amarakumullah azza wa jal amarakumullahu azza wa jal an tadu'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Di dalam khutbah tersebut Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian telah mengadukan tentang kekeringan negeri-negeri kalian dan tertahannya hujan pada waktu yang lama, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian memohon kepadanya, dan Allah pun menjanjikan untuk kalian untuk memenuhi permohonan kalian. Tsumma qala. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan di dalam khutbah tersebut, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu alfuqara anzil alaina alghayth waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ilahin. Kemudian di dalam khutbah tersebut beliau berdoa membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, pujian untuk Allah yang mana dianjurkan juga bagi kita semua di sebelum doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk memulainya dengan pujian-pujian. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah, yang mana Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allahumma, wahai Allah, antallahu la ilaha illa anta, engkaulah sesembahan yang tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Antal ghani wa nahnul fuqara, Engkau maha kaya dan kami adalah orang-orang fakir. Turunkanlah kepada kami hujan dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan bekal bagi kami pada waktu yang lama, sampai pada waktu yang lama. Thumma rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Falam yazal fi raf'i hatta bada bayadu ibtaihi, dan Nabi SAW terus mengangkat kedua tangannya sampai terlihat warna putih dari ketiaknya. Thumma hawwala ilan nasi dhahrah wa qallaba aw hawwala rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan punggungnya kepada kaum muslimin, membelakangi kaum muslimin, dan beliau menyelampangkan selendang beliau, yang bagian kanan ditaruh ke sebelah kiri dan sebaliknya. Barakallahu fikum. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memindahkan bagian kanan ke kiri dan sebaliknya, tafa'ul, untuk tafa'ul, lawan dari tasya'um, tafa'ul, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar keadaan dirubah, agar Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan dari kekeringan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Tsumma aqbala 'alan nasi wa nazala, kemudian beliau berbalik ke arah kaum muslimin dan beliau turun dari mimbar. Fasalla rak'ataini, dan beliau pun salat dua rakaat. Fa ansha'allahu sahabatan fara'adat wa bariq wa baraqat, kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan awan dan keluarlah petir dan kilat. Tsumma amtarat bi'idznillahi falam ya'ti masjidahu, dan kemudian turunlah hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak mendatangi masjid beliau. Nah, sampai turun hujan beliau masih pada posisi beliau. Falamma ra'a sur'atahum milal kinni dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Faqala ashhadu an la ilaha ala kulli syai'in qadir wa anni 'abdullah wa rasuluhu. Asyahid di sini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa. Asyahid di sini bahwa khutbah pada salat Al-Istisqa boleh dilakukan setelah khutbah. Di sana ada hadis-hadis, dan juga boleh diamalkan sebelum khutbah sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Sehingga oleh karena itu, dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ala hadza fatakunu khutbatul istisqa qabla shalah. Maka oleh karena ini khutbah al-istisqa dilakukan sebelum salat, wa ba'daha, dan setelahnya. Boleh dilakukan sebelum salat dan setelahnya. Walakin idza khatiba qabla shalah la yakhthubu ba'daha. Akan tetapi apabila dia berkhutbah sebelum salat, maka dia tidak boleh berkhutbah setelahnya. Wala fala yajma' bainal amrayn. Dia tidak boleh menggabung antara keduanya karena ini tidak ada sunnah. Dia mengamalkan baik itu sebelum salat atau imma sebelum salat wa imma ba'da shalah. Barakallahu fikum. Wa min huna khalafat salatul istisqa salatul 'id fi umurin minha. Kemudian di sini dirangkum oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari sini salat al-istisqa berbeda dengan salat Id dalam beberapa perkara. Yang pertama, annahu yakhthubu fil Id khutbataini 'alal madhhab, bahwa di dalam salah satu pendapat khutbah Id itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa khutbah dilakukan sebanyak dua kali. Nah, dalam salah satu riwayat atau dalam salah satu pendapat. Nah, walakin al-masyhur, yang sering dan masyhur kita amalkan dan sering kita lihat, bahwa khutbah Id sebanyak satu kali. Wa ammal istisqa fayukhtabu laha khutbatan wahidatan. Khutbatun wahidatun. Adapun pada salat al-istisqa khutbahnya hanya satu kali. Tsaniyan, yang kedua, annahu fi salatil istisqa tajuzul khutbah qabla salati wa ba'daha. Pada salat al-istisqa khutbah boleh dilakukan sebelum salat dan boleh setelahnya. Amma fi salatil Id fatakunu ba'da shalah. Adapun pada salat Id khutbah diamalkan setelah salat. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, fa wayan bagi an yuksira fil khutbah minal istighfar wa qiraatil ayat allati ta'muru bihi. Wa yuksiru minad du'a bi talabil ghaith minallahi ta'ala ka qawlihi Allahumma aghithna. Dan dianjurkan bagi khatib untuk memperbanyak di dalam khutbahnya, barakallahu fikum, meminta ampun kepada Allah, istighfar, dan membaca ayat-ayat yang diperintahkan untuk dibaca. Wa yuktsiru minad du'a bi talabil ghaitsi minallahi ta'ala, dan memperbanyak doa meminta hujan kepada Allah, ka qaulihi Allahumma aghithna. Salah satu contoh doanya adalah Allahumma aghithna. Doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qawlihi Allahumma askina ghaitsan mughitsan mari'an mari'an ajilan ghaira ajil nafi'an ghaira darin. Allahumma askina, ya Allah turunkanlah hujan bagi kami. Ghaitsan mughitsan, hujan yang merata. Mari'an, di sini ada maknanya, wa makna mari'an sahlan tayyiban, mudah dan baik. Wa mari'an mukhassaban atau mukhsiban, yaitu hujan yang menyuburkan. Ajilan ghaira ajil, segera, tidak tertunda. Nafi'an ghaira darin, yang bermanfaat dan tidak memudaratkan. Wa qawlihi Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Sama doanya pada riwayat yang kita bacakan, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anhu. Wa nahwi dzalik, dan selainnya. Wa yarfa'u yadayhi, lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik hatta yura bayadu ibtihi wa yarfa'un nasu aydiyahum. Dan dia mengangkat kedua tangannya, khatib mengangkat kedua tangannya. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian, yang mana beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat warna putih dari ketiaknya. Dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, fa'ara masru'iyat al-mubalaghah fi raf'i dunal mu'tammin. Maka saya berpendapat, kata beliau, disyariatkannya untuk bersungguh-sungguh di dalam mengangkat kedua tangan, yaitu betul-betul mengangkat kedua tangannya sampai ke atas, Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sampai terlihat warna putih dari ketiak beliau. Nah, warna putih. Jadi betul-betul diangkat tangannya sampai ke atas. Barakallahu fikum. Dunal mu'tamin, dan ini berbeda hukumnya bagi para jamaah, para makmum. Nah, jadi para makmum tidak disunnahkan atau tidak dianjurkan sebagaimana barakallahu fikum yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengangkat kedua tangannya, akan tetapi tidak mubalaghah. Li'anna nabiyya wa yarfa'un nasa aydiyahum, begitu juga para jamaah mengangkat kedua tangannya. Li'anna nabiyya lamma rafa'a yadayhi yastaski fi salatil jumu'ah rafa'an nasu aydiyahum, karena Nabi SAW tatkala mengangkat kedua tangannya, beliau meminta hujan. Ketika beliau meminta hujan pada salat Jumat, beliau mengangkat kedua tangannya dan kaum muslimin pun mengangkat kedua tangan. Barakallahu fikum. Akan tetapi mereka mengaminkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang pelan. Wa yaktsiru minas salati 'alan nabi li'anna dzalika min asbabil ijabah. Dan dianjurkan baginya untuk memperbanyak salawat untuk nabi, karena salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk sebab-sebab mustajabnya sebuah doa, termasuk sebab-sebab mustajabnya sebuah doa sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam kitab Aqidatul Tauhid, pembahasan pada tentang salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam. As-sunatul lati yanbaghi fi'luha fiha. Perkara-perkara sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan pada amalan salat al-istisqa. Yang pertama, an yukthira minad du'a al-makthur anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Memperbanyak doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat al-istisqa. Wa yastaqbilul qiblata fi akhirid du'a, dan dia menghadap ke kiblat di akhir doa, Naam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anhu. Naam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa beliau menghadap ke kiblat, membelakangi kaum muslimin dan menghadap ke kiblat dan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbah. Wa yuhawwilu ridaahu fayaj'alul yamin 'ala shimal was-simal 'ala al-yamin, dan dia memindahkan ridanya, selendangnya. Naam. Beliau memindahkan selendangnya, naam, kutrahnya, bagian yang ke kanan diselampangkan ke kiri dan sebaliknya. Fayaj'alul yamin 'ala shimal was-simal 'ala al-yamin. Yang bagian kanan ditaruh di bagian kiri dan bagian kiri ditaruh ke atas bahu kanan. Wa kadzalika ma syabah ar-rida kal aba'ah wa nahwiha. Demikian pula naam yang semisal dengan ar-rida seperti abaya dan yang lainnya. Faqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawwala ilan nasi dhahrah wastaqbala al-qiblah yad'u. Dan telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau naam membelakangi kaum muslimin dan menghadap kiblat dan beliau berdoa. Tsumma hawwala ridaahu, dan beliau memindahkan ridanya, bagian kanan ditaruh ke bagian kiri dan sebaliknya. Waqila al-hikmah min tahwilir rida at-tafa'ul bi tahwilil hali kama amma hiya alaihi. Dikatakan bahwa hikmah dipindahkannya rida, naam, yang bagian kanan ditaruh di sebelah kiri dan sebaliknya, Hikmahnya adalah at-tafa'ul, dalam rangka tafa'ul. Naam, tafa'ul ini lawan dari tasya'um. Tasya'um, tasya'um yaitu kekhawatiran akan sebuah kesialan. Kesialan dengan melihat tanda-tanda. Adapun tafa'ul, barakallahu fikum, tafa'ul ini diperbolehkan, tentunya dengan syarat-syarat. Naam, tidak sampai terjatuh pada kesyirikan. Naam, barakallahu fikum. Dan ini pembahasannya ada di dalam kitab Tauhid. Tafa'ul agar dirubah keadaan dari keadaan sekarang ini, agar Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan dari kekeringan menjadi keadaan diturunkannya hujan kepada kaum muslimin. Yang kedua, yusannu an yakhruja ila salatil istisqa. Yusannu an yakhruja ila salatil istisqa jami'ul muslimin hatta nisa wassibyan. Disunahkan untuk keluar melaksanakan salat al-istisqa seluruh kaum muslimin. Bagi kaum muslimin seluruhnya disunahkan untuk keluar melaksanakan salat al-istisqa, sampai para wanita dan anak-anak disunahkan bagi mereka untuk keluar. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan suatu hari agar mereka keluar pada hari tersebut, agar mereka keluar pada hari tersebut guna melaksanakan salat al-istisqa. Yang ketiga, yusannul khuruju ilaiha bi khudu'in wa khusyu'in wa tazallulin. Faqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutazallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'an. Disunahkan untuk berangkat menuju musalla dengan khudu wa khusyu, dengan penghambaan dan kekhusyukan dan pengrendahan diri. Faqad kharajan nabi, dalilnya apa? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju salatul istisqa dalam keadaan mutazallilan, menghindarkan sikap canda tawa, mutazalli, pengrendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mutawadhi'an, dengan sikap tawadhu, mutakhashshi'an, mutakhashshi'an dengan kekhusyukan, menghilangkan canda tawa. Barakallahu fikum. Mutadarri'an, dengan betul-betul mengharap, memohon penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah pada hadis yang sudah kita sebutkan. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutazallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'an. Memohon dengan pengrendahan diri. Nah, Ar-Rabi', yang keempat, yusannu inda nuzulil matar an yakifa fi awwalihi liyusiba minhu wa yaqul. Disunahkan ketika turunnya hujan agar dia berhenti di pada awal turunnya hujan, agar dia terkenai air hujan tersebut, agar dia nam tubuhnya dibasahi oleh air hujan tersebut. Nam, seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang kita sebutkan tadi dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, barakallahu fikum. Jadi pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, padanya terdapat banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan, barakallahu fikum, untuk dilaksanakan pada salat al-istisqa. Nah, barakallahu fikum. Dan dia mengucapkan doa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang lebat dan bermanfaat. Munhamir, as-sayyib al-munhamir al-mutadaffiq, wa yaqul mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, dan dia mengatakan kami dituruni hujan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Turun hujan kepada kami dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang darinya. Barakallahu fikum. Wa idza katsural matar, yang kelima, dan apabila air hujannya itu banyak dan deras lebat. Wa khifa minad darar, dan dia khawatir akan terjadinya bencana, musibah dari hujan tersebut. Yusannu an yakul, maka disunahkan bagi dia untuk berdoa, Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, arahkanlah hujan-hujan tersebut di sekitar-sekitar kami. Maksudnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hujan tersebut dipindahkan ke daerah yang lainnya. Wala alaina, dan bukan terhadap kami. Allahumma ala dzira, Allahumma ala dzarat wal akam wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan pada az-zarab, pada az-zirab, barakallahu fikum, al-jibal as-sighar, az-zirab al-jibal as-sighar, gunung-gunung yang kecil. Yaitu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan tersebut diarahkan ke gunung-gunung. Wal akam, yaitu bebatuan, bukit-bukit batu. Wa butunil audiyah, dan lembah-lembah. Wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Barakallahu fikum, yaitu hutan-hutan, semak-semak. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan tersebut diarahkan ke sekitar, ke keluar dari pemukiman mereka, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit batu, ke lembah-lembah, dan ke hutan-hutan. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada bab salatul khusuf. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.